jaga. Terimalah doaku ini. Berikan kasih yang ku cinta. Hidup yang penuh bahagia. Selamat tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia.